Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sedemikian ragamnya, nikmat yang sedemikian tiada terhingga, sehingga kita tidak mampu memerinci satu demi satu. Maka menyikapi semua nikmat-nikmat itu tidak lain, yakni dengan cara mensyukurinya. Dan satu di antara nikmat tersebut, nikmat untuk senantiasa diberi kemudahan, diberi semangat untuk selalu bermajlis, untuk selalu menimba ilmu. Tentunya yang kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi ay al-huda. Ilmu yang bermanfaat itu adalah petunjuk. Dan petunjuk adalah satu perangkat yang kita gunakan untuk meniti kehidupan di dunia ini. Tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kehidupan manusia akan tidak beraturan. Kehidupan manusia tidak ubahnya seperti hewan, atau bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Maka di dalam hidup manusia, perangkat al-huda, petunjuk, adalah merupakan sesuatu yang bisa menerangi, bisa memperjelas mana hak, mana batil, mana sesuatu yang halal dan mana perkara yang haram. Itu semua tentunya karena adanya petunjuk, adanya al-huda. Maka agar hidup kita tertata secara baik, hidup kita jelas arah tujuannya, berusahalah untuk senantiasa mencari, mendapatkan, dan mengamalkan ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas atau berupaya untuk bisa membiasakan berzikir dimanapun kita berada. Zikir adalah satu bentuk ibadah yang tidak pernah dinyatakan selesai. Berbeda dengan sholat. Sholat ada selesainya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah adalah ibadah, tapi tidak selalu terus menerus orang bisa bersedekah. Kemudian juga haji ada batas waktunya, ada limitnya. Dan amalan-amalan yang lainnya, di mana seseorang mengerjakan, maka amalan itu selesai. Berbeda dengan zikir, zikir justru ketika kita selesai sholat, kita diperintah untuk zikir. Ketika seseorang selesai menunaikan haji yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berzikir. Artinya amalan ibadah dalam bentuk zikir itu senantiasa bisa ditunaikan setiap saat dan tidak terbatasi oleh keadaan atau waktu. Kita simak misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, ya, maka fadhkurullaha, berzikirlah, hendaklah mengingat Allah. Ya, jadi seseorang menyelesaikan prosesi manasik, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzikir, agar orang tersebut atau manusia tersebut tidak melupakan, tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam amalan sholat misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 10, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru, ya, dikumandangkan azan untuk menunaikan salat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka ya, bersegeralah untuk ya, mengingat Allah, ya, dan tinggalkan jual beli, ya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian di dalam ayat berikutnya disebutkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha. Nah, dalam ayat ini disebutkan wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila engkau telah selesai menunaikan salat Jumat, fantasyiru, maka bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah, carilah rejeki, berusahalah, ya, entah dengan cara berdagang, bekerja dan seterusnya. Wadhkurullaha katsira. Namun setelah salat Jumat itu bertebaran, bekerja, tapi ingat, ingatlah oleh kalian, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kita perhatikan di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang zikir, yaitu mengingatkan bahwasannya setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berhenti berzikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika seseorang diseru, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Artinya apa? Artinya di dalam salat itu sendiri mengandung zikir-zikir, mengandung bacaan-bacaan, yang bacaan-bacaan tersebut adalah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat itu sendiri merupakan amalan agar seorang hamba senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika salat itu pun berakhir, maka Allah perintahkan wadhkurullaha katsira, perbanyak zikir. Nah, disinilah letak bagaimana esensi daripada ibadah berzikir. Ya, esensi daripada ibadah berzikir. Ya, dan seseorang masuk ke dalam masjid pun, ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang baduy buang air kecil di masjid, maka Nabi SAW menjelaskan fungsi masjid kepada orang Baduy tersebut. Di antaranya menyebutkan bahwasanya masjid itu adalah untuk sholat, masjid itu adalah untuk membaca Al-Quran, dan disebutkan masjid itu untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang beribadah ke dalam masjid pun tidak akan lepas dari upaya untuk menunaikan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita perhatikan ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disebutkan hadis hasanun sahih. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillahi ta'ala. Ya. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, tetapi Al-Albani Muhammad, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan da'if di dalam kitab Da'if Al-Jami'. Sesungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian melempar jumrah, li iqamati dzikrillah ta'ala, dalam upaya untuk menegakkan zikir mengingat Allah ta'ala. Kemudian kita perhatikan pula di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, anil fahsyai wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan wala zikrullah, dan hendaklah mengingat Allah ya, yang maha besar ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya wahai orang-orang yang beriman ya, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 152, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, dan senantiasalah berzikir, mengingatku. Adhkurkum, aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adhkurkum, aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ya. Jangan kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, yang dimaksud dengan fadhkuruni. Ya. Fadhkuruni, hendaklah kalian mengingatku. Dengan cara apa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan fadhkuruni, hendaklah kalian mengingatku, ay bita'ah, ay bita'ah, dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah apapun, entah sholat, entah sedekah, entah membaca zikir-zikir, itu adalah bentuk ketaatan. Dan itu artinya ia tengah melakukan satu bentuk zikrullah. Dan apa yang dimaksud dengan adhkurkum, saya, aku akan mengingat kalian, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kalian, maka disebutkan bithawabi wal magfirah, maka Allah akan memberikan al-thawab, pahala, wal magfirah, dan ampunan. Itulah yang akan didapat ketika seseorang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk zikir. Wadhkuruni, hendaklah kalian berzikir mengingatku. Apa yang akan didapatkan? Al-thawab wal-maghfirah. Al-thawab wal-maghfirah, akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan pahala. Contoh misalnya, disebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang berzikir ba'da sholat fardu, setelah menunaikan sholat fardu, seseorang berzikir dengan bertasbih sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmid sebanyak 33 kali. Kemudian bertakbir sebanyak 33 kali. Kemudian jumlah keseluruhan zikir, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 99 kali. Ya, digenapkan 100 menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100 kali ucapan zikir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang ba'da shalah fardu mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan kemudian membaca la ilaha illallahu wahdah la syarikalah dan seterusnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosa pada diri orang tersebut sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa-dosa yang ada pada diri orang tersebut sebanyak buih di buih di lautan. Itulah bentuk maghfirah. Itulah bentuk ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikrullah, senantiasa berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan fawaid, beberapa faedah dari zikir. Kata beliau, az-zikru, berzikir itu jami'u lil khairi kulli, meliputi seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan itu terdapat di dalam az-zikr, di dalam zikir. Walihada sar'allahu jami' al-a'mal. Karena itulah, dengan sebab ini Allah mensyariatkan seluruh amalan. Jami'il a'mali salih, seluruh amalan salih. Li'iqamati zikri, menegakkannya dengan cara berzikir. Seluruh amalan-amalan kebaikan, seluruh amalan-amalan soleh ditegakkan dengan mengucapkan zikir. Contoh disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, disebutkan was-salatu, misalnya salat. Min iqamati zikri, salat termasuk menegakkan zikir. Ya, dari mulai takbir, takbir itu sudah zikir di dalam kita menunaikan salat. Takbir itu sendiri sudah zikir, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian membaca iftitah, itu pun zikir. Setelah itu membaca ayat Al-Fatihah, itu pun zikir. Setelah itu membaca surah, itu pun zikir. Ya. Bahkan ketika selesai membaca surah, kalau imam masih misalnya, ya, kalau imam misalnya dalam sholat yang siriyah, ya, imam masih tegak, kita sudah selesai membaca surah misalnya, surah Al-Fatihah sudah dibaca, misalnya baca surah yang lain sudah selesai, maka selama imam masih berdiri, masih membaca juga, kita diperintah untuk baca surah yang lainnya juga. Artinya apa? Selalu dipenuhi dengan zikir. Senantiasa di dalam sholat itu ada zikir-zikir. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wasawmu min iqamati zikri. Berpuasa itu pun termasuk dalam upaya untuk menegakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zakah, demikian juga zakat, min iqamati dzikri, ya, termasuk juga bahagian untuk menegakkan zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajj, demikian juga haji, ya. Wal jihad, demikian juga jihad, ya. Fi ayyi amali salih, dan seluruh bentuk amalan kebaikan di situ mengandung zikrullah. Ya, itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Jadi memang apa yang kita lakukan tidak ada lain untuk senantiasa diri kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa mengingat zikir dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dampak daripada seseorang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang, ya, keadaan hati menjadi tenang, atau dan tenang keadaan hati mereka, bidzikrillah, dengan cara berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Ini adalah dampak athar bagi seseorang yang senantiasa membiasakan diri untuk berzikir. Kita pahami makna-makna zikir. Kalau kita membaca subhanallah, maha suci Allah, artinya apa? Artinya kita memahami makna kalimat zikir subhanallah, artinya Allah tidak memiliki kecacatan apapun. Allah maha suci dari segala kekurangan. Allah maha suci dari segala bentuk keterbatasan. Allah maha suci dari segala bentuk ketidakmampuan. Allah maha suci dari segala bentuk aib, uyub, cacat, dan celak yang lainnya. Nah, seseorang yang benar-benar memahami makna kalimat subhanallah, maka ia akan senantiasa mentauhidkan Allah. Ia akan senantiasa mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk syirikat, dari segala macam bentuk sekutu, dari segala macam bentuk persyarikatan atau penyekutuan yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita mengucapkan subhanallah, Allah maha suci dari segala bentuk, ya, segala bentuk kekurangan, ya, dalam bentuk, ya, menjadikan serikat sekutu bagi Allah, na'udzubillah. Jadi dengan kita berzikir hati kita akan menjadi tenang. Demikian disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Manakala kita berzikir tetapi hati masih gelisah, coba periksa bagaimana cara kita berzikir. Jangan-jangan lisan kita mengucapkan zikir tetapi pikiran kita kemana-mana. Hati kita tidak fokus sehingga hati kita tidak merasakan nikmatnya berzikir. Karena kita ya, dalam berzikir hanya sekedar mengucapkan tanpa berupaya untuk bisa menghidupkan zikir itu, hati kita tidak berupaya untuk bisa merasakan zikir yang kita atau yang kita ucapkan, atau mungkin kita lupa atau tidak mengetahui maknanya. Maka pelajari kembali tentang hakikat atau tata cara berzikir yang mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya. Ketenangan itu akan diperoleh dari orang-orang yang senantiasa berzikir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul, fi baitin min buyutillahi, dari satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di satu masjid, ya, di satu masjid, masjid adalah rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, artinya berzikir. Wa yatadarasunahu, kemudian mereka memurojaah pelajaran, mengulang pelajaran, kemudian terjadi kegiatan belajar mengajar, talabul ilmi, ya, di dalamnya. Ya. Wa yatadarasunahu bainahum, di antara mereka terjadi kegiatan belajar mengajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka kecuali tidak lain bagi mereka akan mendapatkan ketenangan. Itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti akan mendapatkan ketenangan seseorang yang berzikir membaca Al-Qur'an dengan secara baik dan benar. Tidak hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmah, wa hafathumul malaikah, demikian juga para malaikat ya, akan menaungkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang berzikir tersebut ya, akan menyebut-nyebut orang yang berzikir tersebut ya, di sekitar ya, di atau di hadapan makhluk-makhluk Allah lainnya yang ada di langit. Itu menunjukkan bagaimana besarnya urusan berzikir, bagaimana pentingnya, urgensinya urusan berzikir, sehingga dengan zikir itu seseorang benar-benar bisa mendapatkan as-sakinah, bisa benar-benar mendapatkan tumakninah, ketenangan batin yang sedemikian besar. Dan dengan seorang hamba memiliki ketenangan batin itu akan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab ya, kesehatan pada tubuhnya ya. Banyak orang yang tertimpa ya, tertimpa sakit ya, yang disebut dengan psikosomatis, artinya psikis disebabkan karena psikis, soma itu badan, tubuh. Disebabkan karena psikis, kemudian timbul sakit pada tubuh. Banyak orang yang menderita seperti itu. Ya. Diperiksa ke laboratorium, semuanya normal. Ya. Diperiksa oleh dokter-dokter, semua dokter ahli, semua tidak ada gejala apapun pada tubuhnya. Tidak ada, semua normal. Tapi orang itu merasa sakit, ya. Psikis, akibat dari psikis. Ya. Akibat dari psikis menimpa kepada tubuh. Ya. Banyak orang sakit mah, ya. Luka lambung berawal dari psikis. Tidak ada ketenangan. Menghadapi masalah, kalut, stres, cemas, akhirnya nafsu makan berkurang, atau mungkin hilang sama sekali nafsu makan, makan pun jadi tidak teratur, kemudian yang terkena lambungnya, kemudian luka lambung, kemudian ada istilah grek, ya, grek itu luka apa asam lambung yang naik, ya, ke atas. Sehingga dada terasa sesak, ya, dan orang menganggap dikira itu jantung. Padahal ada tekanan, ya, ada tekanan udara, yaitu dari asam lambung itu. Berawal dari apa? Berawal dari ketidaktenangan batin. Berawal dari ketidaktenangan batin. Nah, sehingga manfaat untuk berzikir, ya, selain tentunya ini merupakan satu bentuk ibadah, ya, satu bentuk ibadah yang teramat agung, zikrullah, ya, maka ada hikmah lain bagi seseorang yang senantiasa membiasakan untuk zikrullah, untuk senantiasa zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pembahasan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk selalu berzikir. Ya. Duduk bengong ganti dengan zikir. Ya. Kalau duduk bengong tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Melamun misalnya, ganti dengan zikir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Itu menunjukkan betapa kuat, ya, kemauan, semangat untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah subhanahu wa taala, untuk senantiasa beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.